ingin selalu memilikimu. Namun sungguh sulit untukku. Andai kau tahu perasaanku masih selalu menyayangimu. Coba katakan kepadaku, salah dan kurangku padamu. Sungguh terlalu keputusanmu, kau pergi tinggalkan diriku. Tak pernah aku bayangkan, kini kau telah milik orang. Sakit yang aku rasakan, ku coba untuk bertahan. Tentang dirimu, tentang caramu, kau perlakukan aku selalu sesuka hatimu. Andai kau tahu tentang perasaanku, sungguh terluka hatiku. Coba katakan kepadaku, salah dan kurangku padamu. Sungguh terlalu keputusanmu, kau pergi tinggalkan diriku. Tak pernah aku bayangkan,